Bismillahirrahmanirrahim. Inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh. Wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyati a'malina. Man yahdillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخوانا في دين أعزكم الله، إن شاء الله kita lanjutkan pembahasan kitab Fathul Majid syarah kitab التوحيد. Telah kita jelaskan hadis dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Rasulullah SAW mengatakan, "Inna ruqa wa tamaima wa tiwalata syirkun." Sesungguhnya ruqyah, tamimah dan tiwala adalah kesyirikan. Telah kita jelaskan ruqyah yang bagaimana, yang termasuk kesyirikan, dan juga telah kita jelaskan tentang hukum tamimah dan juga hukum tiwala. Nah, kita masuk pada hadis yang berikutnya yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala dalam bab ini. Qala al-musannif rahimahullahu taala. Berkata al-musannif yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Wa an Abdullah ibni Ukaim marfu'an. Dari Abdullah bin Ukaim marfu'an. Telah kita jelaskan maknanya marfu' yaitu ma'udifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebut dengan marfu'. Ya. Adapun yang disandarkan kepada sahabat disebut dengan mauquf. Nah, yang disandarkan kepada selain sahabat bagi tabi'in ataupun tabi'ut tabi'in disebut dengan maqtu'. Jadi ada istilah marfu', ada istilah mauquf, ada istilah maqtu'. Di dalam ilmu masalah hadis. Ya. Disandarkan kepada Nabi disebut dengan marfu'. Nah, disandarkan kepada sahabat disebut dengan mauquf. Dan disandarkan kepada selain sahabat disebut dengan maqtu'. Di mana yang marfu', mauquf dan juga maqtu', ini kadang-kadang sahih, kadang-kadang juga dhaif. Ya. Nah, disandarkannya kepada Nabi kadang-kadang riwayatnya dhaif, sanadnya dhaif. Begitu pun yang disandarkan kepada sahabat kadang-kadang dhaif riwayatannya. Nah, atau yang disandarkan kepada tabi'in, tabi'ut tabi'in, kadang-kadang lemah, kadang-kadang sahih. Nah, sanad, riwayat, penyandaran tersebut. Nah, jadi ketika disebutkan marfu, tidak melazimkan itu sahih dari Nabi SAW. Ya, kadang-kadang sahih, kadang-kadang tidak. Yang jelas marfu itu yang disandarkan kepada Nabi SAW. Kalau mauquf, disandarkan kepada sahabat. Kalau selain daripada sahabat disebut dengan maqtu'. Man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi. Barang siapa yang menggantungkan sesuatu, maka urusannya akan diserahkan kepada sesuatu tersebut. Nah, rawahu Ahmad wa Tirmidhi, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Al-Tirmidhi. Hadis ini sebagian ulama mendhaifkannya. Ya. Dengan alasan Abdullah bin Ukaim, dia tidak mendengar dari Nabi SAW. Ya, ini disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi. Nah. Dan didaifkan hadis ini oleh Syekh Albani rahimahullahu ta'ala, Syekh Muqbil rahimahullahu ta'ala, dan mengatakan hadis ini mursal. Ya. Dikatakan Abdullah bin Ukaim tidak mendengar dari Nabi SAW. Ya. Sehingga mursal, ada keterputusan. Nah. Dan sebagian ulama menyatakan Abdullah bin Ukaim, ya, dia adalah tabi'in. Nah. Ada juga sebagian yang mengatakan dia adalah sahabat. Nah. Tapi tidak mendengar hadis dari Nabi SAW. Kemudian juga ada ilah yang lain, alasan yang lain hadis ini diriwayatkan. Ada keterputusan dalam sanadnya antara Isa bin Abdurrahman dan Abdullah bin Ukaim. Nah, ini sebagian ulama, ya, seperti Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i meriwayatkan hadis ini. Baik. Kita baca penjelasan dari kitab Fathul Majid ini. Sarah wa rawahu Abu Dawud wal Hakim wa Abdullah ibn Ukaim wa bidummil muhmalah musaggharan. Ya. Abdullah bin Ukaim. Ukaim dengan didomahkan ainnya. Nah, didomahkan ainnya dan juga musaggharan dengan tasghir. Ya. Lafaz tasghir ala wajan fu'ail Ukaim. Wa yukna Aba Ma'bad. Dikunyahi dengan kunyah Abu Ma'bad Al-Juhani Al-Kufi. Qala Al-Bukhari, berkata Al-Imam Al-Bukhari dalam At-Tarih Al-Kabir, adraka zamanan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa la yu'rab lahu sima'un sahih. Dia mendapati zaman Nabi SAW dan tidak diketahui, ya, baginya sima'un sahih. Nah, pendengaran yang benar dari Nabi SAW. Ini sejaman dengan Nabi, tapi tidak diketahui dia mendengar dari Nabi SAW hadis. Nah, ya. Abdullah bin Ukaim. Di antara tabi'in, ada yang hidup pada zaman Nabi SAW, tapi tidak bertemu dengan Nabi SAW. Nah, ya, yang semacam ini, ya, dalam mustalah hadis disebut dengan muhadram. Nah, sebenarnya Najasyi, hidup pada zaman Nabi SAW, tapi tidak bertemu dengan Nabi SAW. Sehingga bukan sahabat. Ya. Tapi seorang tabi'in. Tapi ada tingkatannya lebih tinggi dari muhadram. Nah, tabi'in yang hidup pada zaman Nabi, tapi tidak bertemu dengan Nabi SAW. Ya. Adapun sahabat, man laqiya nabiyya SAW mu'minan bi wa mata al-iman. Nah, sahabat yaitu orang yang berjumpa dengan Nabi SAW, beriman kepada Nabi SAW dan meninggal dalam keadaan iman. Ya, walaupun terselingi dengan riddah, murtad. Ya, tapi sebutkan ada, nah, seorang sahabat yang murtad kemudian dia masuk Islam lagi. Nah, kemudian meninggal dalam Islam. Ini pun dinyatakan sebagai sahabat. Ya, ketika dia berjumpa dengan Nabi SAW, nah, beriman kepada Nabi dan juga meninggal dalam keadaan iman. Ya, walaupun terselingi dengan kemurtadan. Yang jelas dia meninggal dalam keadaan iman. Nah, adapun tabi'in tidak berjumpa dengan Nabi SAW walaupun sejaman, ya, sebagian mereka. Nah, wakada qala Abu Hatim qala Khatib sakan al-Kufah, dia tinggal di Kufah. Wa qadima al-Madain fi hayati Hudzaifah, dan dia datang ke al-Madain, ya, pada masa hidupnya Hudzaifah. Wa kana siqatan, beliau orang yang siqah. Wa dzakara Ibnu Sa'ad an ghairihi annahu mata fi wilayati al-Hajjaj, kata Ibnu Sa'ad menyebutkan yang lainnya, beliau Abdullah bin Ukaim meninggal, nah, pada waktu berkuasanya Al-Hajjaj. Qalu man ta'allaqa shay'an wukila ilayhi, ucapan Nabi SAW, barang siapa yang menggantungkan sesuatu, menunggang jimat misalkan, maka urusannya akan diserahkan kepada jimat tersebut. At-ta'alluq yakunu bil qalbi wa yakunu bil fi'li wa yakunu bihima. Menggantungkan di sini bisa menggantungkan dengan hatinya, atau menggantungkan dengan perbuatannya, atau menggantungkan dengan keduanya. Nah, ada yang menggantungkan, ya, kalung misalkan, dengan tadi hatinya terkait kepada kalung tersebut. Ya. Ada juga yang sekedar menggantungkan saja. Nah, ada juga yang kedua-duanya, dia menggantungkannya kebetulan hatinya pun terkait, tergantung kepada benda tersebut. Ya. Sehingga orang yang menggantungkan sesuatu seperti jimat kita sebutkan tadi, ya, kemudian dia mengaitkan hatinya dengan jimat tersebut, maka urusannya akan diserahkan kepada jimat tersebut. Ayat wakalahu Allahu ila dzalika syai' alladzi ta'allaqahu. Maknanya Allah Subhanahu wa taala akan membuat dia bergantung kepada sesuatu yang dia gantungkan tersebut. Nah, membuat dia bergantung kepada benda tersebut. Nah, padahal benda tersebut tidak bisa mendatangkan manfaat dan juga tidak bisa menolak kemudaratan. Faman ta'allaqa billah wa anzala hawaijahu bihi waltaja'a ilaihi wa fawwada amrahu ilaihi kafah. Maka barang siapa yang menggantungkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengadukan kebutuhan-kebutuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala, berlindung kepada Allah dan menyerahkan urusannya kepada Allah, Allah akan berikan kecukupan. Ya, Allah akan cukupkan dia. Ketika seorang bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mengadukan kebutuhan-kebutuhannya kepada Allah, berlindung kepada Allah, menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan cukupi dia. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, menyandarkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mencukupinya. Nah, wa qarraba ilaihi kull ba'idin, dan Allah akan dekatkan kepadanya setiap yang jauh. Wa yassara lahu kull asir, Allah akan memudahkan kepadanya setiap kesulitan. Tatkala kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pentingnya kita senantiasa bergantung kepada Allah, bertawakal kepada Allah, mengaitkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyerahkan urusan-urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya melaksanakan sebab-sebab. Yeah. Adapun urusan kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun hasilnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu Allah akan cukupi kita. Allah akan mudahkan setiap kesulitan pada kita. وَمَنْ تَعَلَّقَ بِغَيْرِهِ أَوْ سَكَنَ إِلَى رَأْيِهِ وَأَقْلِهِ وَدَوَائِهِ وَتَمَائِمِهِ وَنَهْوِ ذَلِكَ وَكَلَهُ اللَّهُ إِلَى ذَلِكَ. Dan barang siapa yang bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala, merasa tenang kepada pendapatnya, kepada akalnya, kepada pengobatannya, kepada tamimahnya, dan yang semisalnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan gantungkan dia kepada perkara tersebut. Nah. Yeah. Orang yang menggantungkan jimat-jimat membuat dia tergantung kepada jimat tersebut. Nah. Atau bergantung kepada pemikiran seseorang, maka akan bergantung kepada pemikiran tersebut. Nah. Atau yang lainnya, ketika bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun akan membuat dia ya tergantung kepada perkara tersebut. Nah, seorang yang bergantung kepada jimat dengan anggapan ini membuat saya kuat dan sebagainya, ya, ketika tidak ada jimat dia merasa tergantung kepadanya, merasa lemah dan lain sebagainya. Nah, membuat dia tergantung kepada perkara tersebut. Ya, padahal dengan jimat-jimat tersebut tidak membuat dia kuat. Sebaliknya, bertambah lemah. Nah, ini bahayanya kalau kita bergantung kepada makhluk. Ya, membuat kita tergantung kepada makhluk tersebut. Sementara yang namanya makhluk, nah, tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa juga menolak kemudaratan. Jangan sampai kita bergantung kepada makhluk. Yeah. Kalau kita bergantung kepada makhluk, nah, maka urusan kita akan diserahkan kepada makhluk tersebut. Dan matian terus merasa ketergantungan. Yeah. Nah, kalau kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, mengaitkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bergantung kepada makhluk, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyerahkan urusannya kepada makhluk tersebut. Wa khadalahu, dan Allah akan menghinakannya. Wa hadha ma'rufun bin nususi wa tajarubi. Dan ini ma'ruf berdasarkan nas-nas, dalil-dalil dan pengalaman. Yeah. Setelah pengalaman pun menunjukkan demikian. Orang yang bergantung kepada sesuatu, maka urusannya diserahkan kepada sesuatu tersebut, membuat dia ketergantungan. Nah, kalau Allah Ta'ala Allah mengatakan wa man yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mencukupinya. Nah, ya cukup kita bertawakal kepada Allah. Jangan bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Cukup kita menyandarkan diri kita, menyerahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menyandarkan diri kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tawakal ini merupakan buah dari keyakinan. Dan keyakinan buah daripada keimanan. Seseorang memiliki iman yang kuat akan menumbuhkan buah keyakinan. Dan semakin kuat keyakinannya, akan menumbuhkan ketawakalan. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidqul i'timad 'ala Allah fi jalbil manafi wa daf'il madar. Nima tawakal. Nah, benar-benar menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kemanfaatan-kemanfaatan dan menolak kemudaratan-kemudaratan. Ini tawakal. Nah, tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya berusaha menempuh sebab-sebab, hasilnya serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila engkau sudah bertekad untuk melakukan sesuatu, tawakallah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam artian kita melakukan sebab-sebab, ada pun hasilnya, serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala Imam Ahmad hadatsana Hisham ibn Qasim qala hadatsana Abu Sa'id al-Mu'addib hadatsana man sami'a Atha al-Khurasani. Menceritakan kepada kami orang yang mendengar dari Atha al-Khurasani. Qala kitu Wahab ibn Munabbih wa huwa yatufu bil bait. Aku berjumpa dengan Wahab ibn Munabbih dalam keadaan dia tawaf di Baitullah. Fakultu hadisni hadisan ahfaduhu anka fi maqami hada. Aku katakan, sampaikan kepadaku suatu hadis. Ini kebiasaan para ulama. Ketika berjumpa dengan yang lainnya, nah, meminta untuk menyampaikan suatu ilmu. Hadisni hadisan ahfaduhu anka fi maqami hada. Nah, sampaikan kepadaku suatu hadis yang akan aku hafal darimu fi maqami hada, dalam kondisiku ini atau di tempatku ini. Wa awjiz, dan singkatlah, ringkaslah. Nah, qala na'am. Wahab bin Nabi mengatakan iya. Auha Allahu tabaraka wa ta'ala ila Daud. Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada Nabi Daud. Ya Daud, amma wa izzati wa azamati. Wahai Daud, demi keperkasaanku dan keagunganku. La ya'tasimu bi 'abdun min ibadi duna khalqi. A'rifu dhalika min niyatihi fatakiduhu as-samawati as-sab'u wa man fihinna wal arduna sab'u wa man fihinna illa ja'altu lahu min bainihinna makhraja. Wahai Daud, demi keperkasaan dan keagunganku, tidaklah seorang hamba di antara hamba-hambaku bersandar kepadaku, berpegang teguh kepadaku, bukan kepada makhlukku. Aku ketahui hal itu dari niatnya. Maka tujuh lapis langit dan apa-apa yang ada di dalamnya, begitu juga tujuh lapis bumi dan apa-apa yang ada di dalamnya, yang hendak mencelakakannya, melainkan aku jadikan untuknya jalan keluar. Nah, ini keutamaan bagi hamba yang dia bertawakal kepada Allah, bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tujuh lapis langit, tujuh lapis bumi yang hendak mencelakakannya, dan juga apa-apa yang di dalamnya yang hendak mencelakakannya, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala berikan jalan keluar untuknya. Amma wa izzati wa azamati la yatasimu 'abdun min 'ibadi bi makhluqin duni a'rifu dhalika min niyatihi illa qata'tu asbaba as-samaa' min yadihi. Dan demi keperkasaan dan keagunganku, tidaklah seorang hamba di antara hamba-hambaku meminta pelindungan kepada makhluk, bukan kepadaku. Aku ketahui dari niatnya, melainkan aku putus sebab-sebab langit dari tangannya. Ya. Wasahat al-ardu min tahti qadamaihi. Dan bumi itu benci, ya, dari bawah kedua kakiku. Summa la ubali bi ayi awdiyatiha halak. Kemudian aku tidak peduli, ya, di lembah mana dia binasa. Nah, yang intinya dari hadis ini, ketika seorang hamba berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan jaga dia. Ya, walaupun 7 lapis langit dan apa-apa yang ada di dalamnya, 7 lapis bumi dan apa-apa yang ada di dalamnya hendak mencelakakannya, Allah Subhanahu wa taala akan berikan jalan keluar. Tapi ketika ada seorang hamba yang berlindung kepada makhluk, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, nah, maka Allah akan buat, ya, makhluk-makhluk yang ada di langit dan di bumi ini membencinya. Nah, sehingga pun tidak peduli di mana, di lembah mana, di tempat mana dia binasa. Ya. Bukan tapi hadis ini didhaifkan oleh sebagian ulama. Nah, dikarenakan mubahamnya Syekh Abu Sa'id Al-Mu'addib. Nah. Dan juga ada rawi Kharaj bin Fadhal, dia da'if. Ya. Sini riwayat-riwayat yang da'if. Wallahu a'lam. Yang jelas kita jelaskan tadi, orang yang bergantung kepada sesuatu, berlindung kepada sesuatu, ya, dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, maka urusannya diserahkan kepada sesuatu tersebut. Ya, membuat dia ketergantungan kepada makhluk tersebut. Tapi kalau kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan cukupi kita. Kalau bergantung kepada makhluk, makhluk tidak bisa memberikan kecukupan kepada kita. Sehingga buat apa kita bergantung kepada makhluk? Apalagi kepada jimat-jimat, tamaim, ya, jimat-jimat yang digantungkan, baik berupa benang, berupa gelang, berupa kalung, ataupun yang lainnya. Nah, mereka tidak akan mencukupi kita. Dan juga benda-benda tersebut tidak akan menjaga dan melindungi kita. Sebaiknya kalau kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan melindungi kita. Kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mencukupi kita. Ya. Yeah. Wallahu a'lam bishawab. Nanti ila huna insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.